jadi ufuk hilang gemilang laksana kencana. Langit takubah agung tertampang jenjangnya nirwana. Indahnya dalam dunia fana lukisan sang mahakala. Tidaklah engkau syukuri nikmat Allah ini. Bulan benderang, malam pun terang, menyaksikan tanpa alasan mencipta perdamaian. Padang menghijau, permai menghimbau, hamparan surgawi. Membiru minuman pelangi, siratan makna semesta raya, ciptaan maha sempurna. Tidakkah engkau selami hikmat kalam ini? Aku berdendam di malam tenang. Mencipta kedamaian, kedamaian akankah tiba, kedamaian akankah ada. Seruan hati insan sejagat raya, antang menista saling mencinta, rukun dan damai selamanya.